Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'u hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hari kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad li Amiril Mu'minin Al-Imam li Amiril Mu'minin fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemarin telah kita selesaikan satu bab tentang asyuh, sifat kikir dan bakhil, dan mungkin perlu kita tambahkan beberapa penjelasan khususnya terkait dengan hadis yang terakhir, yaitu tentang ucapannya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya, kita tegaskan bahwasanya ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, maksudnya adalah bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya masalah akhlak, itu semuanya di tangan Allah dan diatur serta ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di sini maksud dari beliau untuk kita, ya, pasrah dan kita tidak mau berusaha dan berupaya merubah diri kita tatkala kita mendapati pada diri kita akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan juga di sini tidak ada pemahaman untuk kita meninggalkan ad-da'wah wal amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada al-akhlaqul karimah, ya, dan melarang mereka dari akhlak yang tercela. Tidak ada sama sekali. Ya, beliau menyampaikan ini semua, ya, di antara faedahnya adalah untuk sebagai tasliyah. Tasliyah adalah hiburan. Bagi siapa? Bagi kita, ketika kita sudah berupaya, bersusah payah gitu, ya, menasihati, membimbing saudara kita kepada al-akhlaqul karimah, anu tadi dia berpaling, tidak mau, dan terus dia istimror di dalam akhlak yang tercela tadi. Maka ucapan beliau ini sebagai tasliyah. Ya, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu meskipun berupaya sekeras mungkin untuk merubah akhlaknya, tidak akan mampu kamu untuk merubahnya. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang difirmankan dalam surah Fatir, kata Allah, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang yang dianggap indah, ya, jeleknya akhlak dia ataupun jeleknya amalan dia, kemudian dia memandang akhlak tadi ataupun amalan tadi yang jelek sebagai satu kebaikan, ya, fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha', sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, dan janganlah sampai jiwamu, dirimu, ya, terjerumus kepada kesedihan, ya, duka karena sebab mereka tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjukmu. Ya. Itu sebagai apa? Tasliyah, bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, ya, para ad-du'ah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka mendapati, ya, manusia berpaling dari dakwahnya, manusia tidak mau mengikuti bimbingannya. Ya. Dan yang semisal dengan ucapan beliau di dalam Al-Qur'an juga ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu, tidak bisa untuk memberikan hidayah taufik, ya, kepada siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu memberikan hidayah atau taufik. Tapi di sini tetap beliau, ya, alaihi salatu wasalam, serius dan sungguh-sungguh tidak pernah putus asa untuk mendakwahi manusia. Ya, meskipun ya hidayah itu taufik kembalinya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikarenakan telah kita sampaikan pada pelajaran yang telah lewat bahwasanya akhlak itu ada dua macam. Yang pertama adalah at-tabi'ah, yang kedua adalah at-tatabbu'. Yang pertama adalah dihasilkan, ya, oleh seorang manusia dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk karunia dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. ya, sebagaimana hal ini didapati pada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Al-Ashaj, ketika beliau datang bersama rombongannya menemui Rasul alaihi salatu wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Sesungguhnya engkau wahai Ashaj, ya, memiliki dua akhlak, dua sifat yang disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Al-hilmu wal-anah, ya, ketenangan dan ketelitian." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Apakah ya Rasulullah akhlak tersebut saya bikin-bikin atau memang itu pemberian dari Allah?" Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Bal jabalakallahu alaihima," bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakanmu di atas dua akhlak tadi, memberikan dua akhlak tadi, ya, kepadamu. Nah itu ya, yang pertama. Yang kedua, at-tadabbu', akhlak yang mulia dan yang baik, yang dihasilkan dan didapatkan dengan cara berlatih dan membiasakannya. Ya, tadinya belum ada pada dia sifat dari sifat-sifat yang mulia, kemudian dia mempelajari di sana bahwasanya ini sifat mulia dan baik, dan dia berupaya membiasakan dan menerapkannya di kesehariannya sehingga dia lama-lama terbiasa. Dan kata ulama, yang terbanyak adalah seperti ini, yaitu akhlak itu dihasilkan dengan tatabbu', iya, dengan cara berupaya, berusaha dan melatihnya, ya, setiap saat dan waktu. Dan tentunya yang pertama tadi, akhlak yang dihasilkan dengan cara at-tabi'ah ataupun sebagai karunia dan pemberian dari Allah SWT itu lebih sempurna, iya, daripada yang kedua, iya. Oleh karenanya kita terus berupaya dan berusaha untuk pertama kita membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela, bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk kita memerangi jiwa kita, dikarenakan jiwa kita ini senantiasa mengajak dan menyuruh kepada apa? Kejelekan, akhlak-akhlak yang hina dan tercela. Inna nafsa al-ammaratum bisu, ya. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan, kerendahan, ya, akhlak yang hina dan rendah. Demikian keadaan jiwa kita. Kalau kita biarkan seperti ini, maka akan sengsara dan celaka jiwa kita di dunia sebelum di akhiratnya, ya. Lihat bagaimana keadaan kaum-kaum yang terdahulu yang Allah binasakan. Sebabnya adalah tidak mau untuk berupaya bersungguh-sungguh membersihkan jiwanya dari kejelekan akhlaknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung dan berbahagia siapa-siapa yang mau mensucikannya dari dosa-dosa, dari akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi siapa-siapa yang dassaha, mengubur. Dassaha dusum, mengubur. Mengubur dirinya dalam kemaksiatan, dalam kubang dosa dan kesyirikan dan kebid'ahan. Dan juga ada yang menerjemahkan mengotorinya, yaitu dengan dosa-dosa dan akhlak-akhlak yang hina. Kemudian pada kelanjutan ayat ini Allah sebutkan di antara satu kaum yang mereka tidak mau membersihkan dirinya dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa. Kadzabat Samud bi tughwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Terus apa lanjutannya? Fakadzabuhu fa'qaruha. Akhirnya fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha. Ya, karena mereka sebabnya tidak mau membersihkan diri mereka, hati mereka dengan keimanan kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka, membersihkan diri mereka dari kemaksiatan, kesyirikan, dosa-dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Maka kami ratakan mereka dengan tanah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita kalau tidak mau berupaya dan berusaha untuk membersihkan, ya, menjauhkan diri kita, hati kita dari kejelekan-kejelekan akhlak, maka dikhawatirkan kita akan mendapatkan bahagian dari azab atau siksa di dunia sebelum di akhiratnya. Ya. Sehingga kita terus berupaya dan berusaha memerangi dan melawan jiwa kita. Jangan kita memperturutkan. Dan kalau sudah kita biasakan jiwa ini dengan kebaikan dan kebaikan, kemudian meninggalkan dan menjauhkan jiwa ini dari kejelekan, maka nanti akan berujung kepada atau sampai kepada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Tidak lagi dia mudah tertarik dengan tarikan-tarikan dan dorongan-dorongan syahwat dan syubhat. Sudah tenang. Ya, mungkin di awal pertamanya dia dapati, ya, banyak keberatan, banyak kesulitan, banyak gangguan dan rintangan. Tapi kalau dia terus sabar dan terus bersabar, ya, membiasakan diri dengan kebaikan dan akhlak-akhlak yang mulia, maka akhlak tadi akan menjadi kebiasaan dia. Ya, akan mudah bagi dia untuk berbuat kebaikan dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia dan baik. Baik, kita sebutkan beberapa pelengkap dari pembahasan yang telah kemarin kita baca tentang asyuh, yaitu tentang apa saja sebab-sebab yang mendorong atau membawa manusia kepada perbuatan asyuh, kikir, bakhil, untuk berbuat baik, untuk berbuat ma'ruf, apakah dengan hartanya, pikirannya, dirinya, waktunya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh manusia. Sebutkan di sini yang pertama di antaranya adalah hubbud dunya ma'a tawahumil faqr. Terlalu cinta kepada dunia. Di sisi lain dia takut dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Ini di antara penyebab yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam akhlak dan sifat asyuh, kebakhilan dan kekikiran. Terlalu cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kefakiran. Ya. Sehingga dia berupaya sebisa mungkin untuk menjaga agar jangan sampai berkurang sedikit pun dari hartanya. Iya. Dan ini adalah bisikan syaitan. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Kata Allah, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Iya, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat al-fahsya, yaitu berbuat asyuh, bakhil. Iya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan dan fadilah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ihmalun nafs minal mujahadah, membiarkan jiwa itu ya demikian saja, tidak berupaya untuk pemiliknya ini merubahnya. Ya, bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Ya. Ini yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam asyuh. Jiwa, ya, seperti tadi kita sebutkan di awal tadi, itu ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ya. Silakan apa saja kejelekannya. Itu semua adalah penyebabnya adalah asyuh. Orang bermalas-malas untuk melakukan ibadah, itu juga sifat asyuh penyebabnya. Orang tidak mau berinfak, itu juga sebabnya asyuh. Sampai pun orang yang tidak mau atau bermalas-malas melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, yang nafilah, itu juga sebabnya asyuh. Bakhil dia. Iya. Dengan waktunya, dengan ketenangannya, enggak mau dia mengorbankan waktu nyantainya, waktu tidurnya, enggak mau terusik. Iya, sehingga kita harus berupaya untuk bermujahadah, ya, melawan, memerangi diri kita. Ya, Allah SWT telah menjanjikan kepada siapa saja yang mau memerangi dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah SWT mudahkan jalannya. Dan Allah sampaikan dia kepada apa yang dia cari, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami mudahkan dia jalan menuju kami. Dan juga di sana masih banyak lagi penyebab-penyebab yang mendorong manusia itu terjerumus ke dalam sifat asyuh. Ya. Dan sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab husnul khuluqi idza faqihu atau idza faquhu. Ya. Bab husnul khuluq, kebaikan akhlak, idza faquhu, tatkala seseorang itu faqih. Ya. Telah kita sebutkan tentang makna husnul khuluq. Ya, yaitu berputar pada tiga perkara, sebagaimana pada pelajaran yang kita sebutkan di awal-awal. Yaitu yang pertama apa? Dengan apa? Badlun nada, dengan mencurahkan kemanfaatan apapun bentuknya. Yang kedua dengan apa? Ya, kaful adza, menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang lain, apakah dengan lisannya, dengan perbuatannya, sikapnya, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga apa? Talaqatul wajh. Ya, wajah yang ceria. Wajah yang berseri dan dihiasi dengan senyum. Ya, itu husnul khuluq, bab husnul khuluq. Ya. Idza faqihu, tatkala seseorang itu faqih. Kalau faqiha dengan faquha beda maknanya. Kalau faqiha itu maknanya fahima. Ya, faqiha yafqahu, makna dan wazannya seperti fahima yafhamu, faham. Tapi kalau faquha yafqahu itu maknanya adalah soro faqihan aliman. Dia menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih, atau fiqih adalah sudah mendarah daging pada diri dia, sudah menjadi kebiasaan dia. Dan itu insyaallah lebih rajih idza faquhu. Ya. Bab tentang baiknya akhlak tatkala seseorang itu faqih. Dan al-Imam Ibnu Qayyim, al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membikin judul bab, ya, dengan judul ini tujuannya adalah untuk menjelaskan fadilah dan keutamaan dari mengumpulkan dua sifat, yaitu yang pertama apa? Husnul khuluq, baiknya akhlak dengan apa? Al-fiqh fid din, dengan kefaqihan di dalam ad-din. Ya. Dan sekaligus menjadi dorongan, ya, kepada kita semua untuk kita berupaya sebisa mungkin mengumpulkan dua sifat yang mulia dan terpuji ini, yaitu husnul khuluq dengan al-fiqh fid din. Dan yang dimaksud dengan al-fiqh fid din di sini adalah mencakup, ya, seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, mencakup perkara akidah, keyakinan, ya, usuluddin yang terkadang disebut oleh sebagian ulama dengan fiqhul akbar. Ya, juga mencakup cabang-cabangnya yang terkait dengan apa? Muamalah, al-ahkam, hukum-hukum halal, haram, dan yang lainnya. Itu semuanya tercakupi di dalam kalimat al-fiqh. Ya, tidak khusus maknanya, ya, seperti apa yang dimaknai oleh mereka para fuqaha. Mari kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajulu, sesungguhnya seseorang, ya, di sini ar-rajul, ya, tidak menghususkan kaum laki-laki, juga masuk di dalamnya kaum wanita, dikarenakan, ya, an-nisa syaqaiq ar-rijal. Kata ulama, an-nisa, kaum wanita adalah belahannya kaum laki-laki. Kenapa di sini yang disebut adalah ar-rajul alal ghalib? Ya, karena keumumannya syarat ini adalah diarahkan kepada kaum laki-laki, karena mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Masuk di dalamnya kaum wanita juga. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yudriku bihusni khuluqih, benar-benar, ya, menggapai atau mendapatkan dengan sebab kebaikan akhlaknya, darajat al-qa'im bil-layl, derajat al-qa'im bil-layl, orang yang sholat bil-layl, di malam hari. Ya. Saya ulangi terjemahannya. Sesungguhnya seseorang bisa menggapai dengan sebab kebaikan akhlaknya, derajatnya al-qa'im bil-lail, orang yang terbiasa suka sholat malam. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah, ya, keutamaan dan manzilah al-aliyah wal-rafi'ah, ya, kedudukan yang tinggi bagi ashab khuluq, ya, hasan, mereka para pemilik akhlak-akhlak yang mulia. Ya, disebutkan di sini mereka dengan sebab kebaikan akhlaknya, ya, dengan sebab sikapnya yang pemaaf, lembut, ya, sabar, al-hilm, ya, ketenangannya, dan seterusnya, itu bisa mencapai derajat yang dicapai oleh mereka, al-qa'im bil-lail, ya, orang yang suka sholat malam. Dalam riwayat yang lain, as-so'im bin nahar, dan derajatnya orang yang terbiasa puasa, ya, di siang harinya. Ya. Disebutkan oleh para ulama, dan ini juga sudah kita sempat singgung pada pembahasan hadis-hadis yang telah lewat. Ya. Mengapa demikian? Mengapa seorang yang dia berakhlak mulia, berakhlak baik, bisa sampai kepada derajatnya al-qa'im bil-lail, orang yang suka bangun malam, sholat malam. Dikarenakan kata mereka bahwasanya pada keduanya, yaitu yang pertama pemilik akhlak yang mulia, dan yang kedua orang yang suka sholat malam, itu ada al-mujahadah, mujahadah nafs. Ya. Keduanya berserikat sama dalam hal adanya upaya memerangi, melawan hawa nafsu, melawan jiwa yang senantiasa mendorong dan mengajak kepada kemalasan, kejelekan. Orang yang sholat malam, ya, itu tidak bisa dia sholat malam kecuali setelah dia mampu untuk apa? Menundukkan jiwanya, mengalahkan dorongan jiwanya yang mengajak kepada arrohah, nyantai, wanaum, tidur. Enggak kepengen terganggu malam, ya, saatnya tidur. Ya, istirahat dari kelelahan yang dia kerjakan di siang harinya. Sehingga sangat berat untuk seseorang itu bisa bangun malam, melaksanakan qiyamul lail lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa merasakan sendiri. Ya, bagaimana? Ya, perjuangan untuk antum bisa sholat malam. Sangat berat. Harus mampu menundukkan ya, nafsu yang senantiasa mengajak kepada kemalasan, ya, kesantaian, ya, dan berat untuk diajak kepada ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Berat. Di sisi lain juga mereka sahib al-khuluq al-husn al-hasan, pemilik akhlak yang baik juga sama. Mereka pun harus berupaya keras memerangi diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, manakala mereka bergaul dengan manusia yang manusia itu akhlaknya berbeda-beda. Dia dituntut untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia dituntut untuk bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah, muamalah yang baik. Bersama orang yang tidak penyabar, bersama orang yang ucapannya keras dan kaku, bersama orang yang angkuh, bersama orang yang menang sendiri, ya, dan beragam manusia, ya, yang mereka masing-masingnya memiliki akhlak yang berbeda-beda. Nah, dia mampu untuk menghadapi itu semua dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang mulia. Ini juga tidak mudah, ya, memerlukan apa, perjuangan dan pengorbanan. Kadang harus menggugurkan hak dia, ya, mengalah. Jadi karena adanya ini semua, yaitu mujahadah an-nafs, maka pemilik akhlak yang mulia itu derajatnya sama seperti derajatnya al-qa'im bil-lail. Antum mungkin sering membaca Al-Quran, ya, dan di dalamnya antum dapati banyak fadilah dan keutamaan orang yang qiyamul lail. Ya, di antara sifat ahlul jannah adalah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu di dunia sedikit sekali untuk tidur di malam hari. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, lambung-lambung mereka, ya, jauh dari kasur-kasur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, karena berdoa kepada Rabb mereka, ya, dalam keadaan takut dan berharap, ya, dan seterusnya sampai Allah janjikan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang kami simpan untuk dia, ya, untuk mereka yang mau berbuat seperti perbuatannya tadi, ya, min qurrati ayun, dari sesuatu yang menyejukkan, menenteramkan jiwa, ya, dari surga Allah subhanahu wa ta'ala yang belum pernah, ya, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga dan terpetik di dalam hati. Nah, itu. Di dalam hadis juga disebutkan inna syaraful mu'min ya qiyamuhu al-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mu'min adalah bangkit di malam hari untuk mengerjakan sholat malam. Dan juga hadis yang lain disebutkan, ya, siapa yang dia mau tut'imu ta'am, memberi makan, ya, kemudian taqra'us salam, mengucapkan salam. Kemudian apa? Hah? Tusallu, ya, kemudian sholat di malam hari, wanna suniyam, dan dalam keadaan manusia tidur, tadkhulu al-jannah bisalam, dia akan masuk surga dengan keselamatan. Dan masih banyak lain ya, dari nas-nas yang menunjukkan fadilah dan keutamaan qiyamul lail. Dan ini bisa digapai. Ya, kalau antum ternyata fisiknya, badannya lemah, ya karena mungkin di siang harinya antum porsir dengan ilmu dan ibadah, sehingga di malam hari antum tidak mampu lagi untuk qiyamul lail, maka antum bisa ya mengejar derajatnya. Ya, mereka-mereka yang suka bangun malam untuk sholat malam, dengan antum memperbaiki akhlak-akhlak antum. Dengan kita ya berupaya memperbaiki akhlak kita, muamalah kita kepada manusia. Kemudian hadis berikutnya disebutkan dari Abu Hurairah juga. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata beliau, saya mendengar ya Abul Qasim itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Ya, khairukum islama. Ya. Yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Idza faqihu, tatkala mereka faqih, mengerti dan faham tentang agamanya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dia mengerti secara global, tapi juga mengerti bagaimana rinciannya. Ya, di sini sebutin khairukum islama. Khair di sini isim tafdil ya. Asalnya adalah atau aslinya adalah akhyar. Hanya saja untuk meringankan dibuang hamzahnya. Ya, karena likasrati al-isti'mal. Karena banyak digunakan ya, akhyar dibuang hamzahnya. Jadi khair. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian Islamnya. Di sini ada faedah bahwasanya kebaikan al-khairiyah yang digapai dan didapatkan oleh kaum muslimin itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mendapatkan bahagian dari kebaikan dengan jumlah yang besar, ada yang di bawahnya dan di bawahnya sampai mereka yang mendapatkan bahagian kebaikan terkecil ya dengan keislamannya. Ya. Dan juga di sini ada fadilah, ada faedah yang lain yaitu bahwasanya keimanan seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ini sebagai bantahan bagi mereka kaum Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya iman manusia itu seluruhnya sama, bahkan disamakan dengan imannya Abu Bakar dan para malaikat. Ini keliru, bertentangan dengan nas-nas yang banyak dan sangat jelas yang menunjukkan di situ adanya perbedaan keimanan di antara ahlul iman. Ya, karena dia seorang mukmin maka tetap dia mendapatkan bagian dari kebaikan. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if fa fi kullin khairun. Ya, orang beriman yang kuat imannya, baik akhlaknya, ya, semangat ibadahnya, ya, itu khair, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Ya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ketakwaannya. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Ya, karena pada masing-masingnya ada iman. Ya, hanya saja kebaikan yang mereka peroleh, kecintaan Allah yang mereka peroleh itu berbeda-beda. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka bahagian dari kebaikan dan cinta Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Dan sebaliknya. Ya. Di sini disebutkan ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah yang terbaik akhlaknya. Ya. Al-akhlaqul karimah itu di antara ya, khisal min khisalil Islam wal iman. Ya, di antara khisal sifat-sifat keimanan. Ya. Semakin seseorang itu sempurna di dalam melaksanakan sifat-sifat keimanan, ya, maka semakin besar bagian kebaikan yang dia dapatkan. Ya. Dan akhlakul karimah itu diantara sumber segala kebaikan dari seorang hamba. Dengan akhlakul karimah, ya, dia akan memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan akhlakul karimah, ya, dia terselamatkan dan terbebaskan ya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, ya karena mereka-mereka yang meninggalkan at-tauhid dan terjerumus ke dalam asyirik, meninggalkan as-sunnah kemudian terjerumus ke dalam al-bid'ah, jelas-jelas mereka itu orang yang tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka untuk mentauhidkannya, Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti nabinya, hanya tapi mereka berpaling dari itu semua, mencari jalan selain itu. Maka dengan ini akhlak mereka kepada Allah jelek, sehingga keislamannya pun, kadar keislamannya pun semakin turun dan rendah. Ya. Dengan sebab akhlak ini juga, manusia itu akan baik di dalam bermuamalah dengan sesamanya. Dia akan bersikap jujur dalam muamalah, akan bersikap mudah. Ya. Ketika dia bermuamalah, ketika berjual beli, ya. Ataupun ketika dia menuntut haknya, kata Rasulullah SAW, rahimallahu imran samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtaba. Semoga Allah merahmati seseorang yang memiliki akhlak yang baik, yaitu samhan, ya, idza ishtara, ya, ketika dia membeli mudah, enggak sulit, enggak alot dalam tawar menawar, dan ketika dia menjual pun enggak sulit. Wa idza qtaba, dan mudah juga ketika dia menuntut haknya, ketika kata orangnya nanti ya sudah enggak apa-apa. Ya. Ataupun enggak ada hak kamu sudah kebagian ini, sudah saya terima. Gampangan. Nah, mendapatkan dia dengan sifat ataupun akhlaknya seperti ini, kebaikannya banyak. Ya. Dengan sifat kesabarannya, dengan sifat pemaafnya, dengan sifat kelembutannya dan kesopanannya, dia mendapatkan beragam kebaikan. Ya. Dan dengan itu keislamannya menaik, meningkat. Ya. Dengan akhlak yang mulia juga dia mudah untuk senyum kepada temannya, mudah untuk mengucapkan salam kepada saudaranya, mudah untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Kata salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Ayyul Islam khair?" Islam yang bagaimana ya Rasulullah? Yang paling baik itu. Ya, kata Rasulullah alaihi wasallam, yaitu antu ta'imu at-ta'am, kamu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Ini juga bagian dari apa? Akhlak yang mulia. Ya, yang dengannya seseorang mendapatkan ya ketinggian dalam Islam, manzilah yang tinggi di dalam Islam. Dan juga sebagai tanda yang menunjukkan ya ketinggian imannya. Ya. Idza faqihu, tatkala dia faqih. Ya. Subhanallah, di sini dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua sifat, yang dengan dua sifat ini seorang hamba akan mendapatkan dua kebaikan. Ya, yang pertama kebaikan yang didapatkan dengan akhlak yang mulia. Sudah kita lewatkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang fadilah dari husnul khuluq. Di antaranya apa? Ma min syai'in asqal fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberatkan timbangan amal kebaikan daripada husnul khuluq. Kemudian juga apalagi? Hah? Tadi barusan hadis yang kita lewatkan. Inna rajul la yudrik bi husni khuluqihi darajatal qaim bil lail. Sesungguhnya seseorang yang akhlaknya baik, dia bisa menggapai derajat ya orang yang rajin salat malam dengan sebab kebaikan akhlaknya. Ya juga hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, dengan sifat al-fiqh ya, pemahamannya dalam agama, juga dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang lain. Iya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man yuridillahu bi khaira yufaqih fid din." Siapa yang Allah kehendaki ya kebaikan kepadanya, maka Allah faqihkan dia di dalam agamanya. Sehingga dengan dua sifat ini ya terkumpul dua macam keutamaan, terkumpul pada dia dua macam kebaikan. Ya. Dan juga mereka yang akhlaknya baik dan dibangun akhlak tersebut di atas al-fiqh, itu lebih sempurna daripada mereka-mereka yang akhlaknya baik. Ya. Akan tetapi kurang dalam pengetahuannya di dalam ilmu agama. Meskipun sama-sama baik, hanya saja mereka yang faqih dalam agamanya itu lebih sempurna akhlaknya. Ya. Dan lebih tinggi derajatnya karena dia ya, mengetahui dengan pemahamannya tadi apa saja dari akhlak-akhlak yang mulia itu, kemudian dia berupaya menerapkannya. Dan apa saja dari akhlak-akhlak yang jelek kemudian dia tinggalkan. Adapun yang faqihnya, pemahamannya dalam agamanya itu pas-pasan, ya dia berputar-putar pada akhlak itu saja. Adapun akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya belum dia ketahui, sehingga dia belum bisa mengamalkannya. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya al-ilmu adalah babul amal. Ilmu adalah pintu untuk seseorang bisa beramal. Dan menjadi kaidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus mendasari apa? Ucapan dan perbuatan. Tanpa itu semua tidak bermanfaat. Bahkan akhlak yang mulia kalau tidak dibangun di atas ilmu itu pun tidak bermanfaat. Seperti seorang yang dia berakhlak mulia tapi tasannu'an dibikin-bikin. Ya, dibikin-bikin untuk mencari perhatian, misalkan ketuanya, temannya untuk menarik banyak teman dan semisalnya. Ini dia dengan akhlak yang baik enggak mendapatkan sedikit pun dari pahala. Dia akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar ya dari akhlaknya tatkala ya akhlaknya tadi dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mutabaah peneladanan kepada sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Ya. Di sini khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Idza faqihu. Ya, tatkala mereka faqih. Ya, kalaupun dia tidak faqih, pas-pasan ilmunya dia, tapi di akhlaknya baik dapat kebaikan. Hanya saja berbeda kebaikannya dibanding dengan mereka yang faqih dalam agamanya. Maka di sini juga ada dorongan, anjuran untuk kita serius sungguh-sungguh tafaqquh fid din, untuk bersungguh-sungguh mempelajari mendalami ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah sebab dari segala kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Seperti hadis yang barusan kita baca, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka pasti Allah SWT faqihkan dia dalam agamanya. Khaira di sini bentuknya nakirah pada konteks syaratnya. Man, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka kebaikan yang dimaksud di sini adalah sifatnya umum, baik kebaikan yang terkait dengan dunianya ataupun dengan agama dan akhiratnya, besar ataupun kecilnya, semuanya masuk ke dalam khair tadi yang Allah janjikan bagi siapa-siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan. Ya. Jadi tanda kebaikan adalah ketika seseorang itu faqih dalam agamanya, bukan ketika seseorang dibanyakkan, dimudahkan dunianya. Ya. Justru kalau masalah dunia, ketika Allah SWT menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah cabut dunianya. Ya, Allah timpakan kepadanya musibah, kata Allah Subhanahu wa taala ataupun kata Rasul alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bi khaira yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah timpakan musibah kepadanya. Itu kalau masalah dunia. Ya. Tapi kalau masalah agama, Allah faqihkan dia dalam ad-din. Dalam hadis yang lain yang masyhur juga, ya, indakum man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menjalani satu jalan dari jalan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah SWT akan memudahkan dengan sebab ilmu tadi jalannya menuju surga. Ya. Jadi jalan menuju surga itu butuh bimbingan ilmu. Ya, tidak sembarang orang berjalan kemudian sampai kepada surga. Enggak boleh kita sembarangan dalam beramal, dalam beribadah, harus ada bimbingan ilmu ya dari Allah dan Rasulnya yang alaihi salam. Tidak bisa kita jalan sendiri ya, sehingga di sini Allah janjikan bagi siapa-siapa yang mau menjalani jalan ilmu untuk Allah mudahkan kepada dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ilmu tersebut dijelaskan tentang perkara-perkara apa saja yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara apa saja yang bisa menjauhkan seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan di sana masih banyak beberapa hadis yang insya Allah akan kita banyak baca pada kesempatan yang berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.